Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwana fiddin, azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah An-Nahl. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-116 sampai 119. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولوا dan janganlah kalian berkata lima tasifu alsinatukum al-kadib dengan kedustaan yang disampaikan oleh lisan-lisan kalian. Hada halalun wa hada haram. Seenaknya mengatakan yang ini halal, yang ini haram. Litaftaru ala Allahil kadib. Dengan tujuan kalian membuat kedustaan atas nama Allah. Innal ladhina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang membuat kedustaan atas nama Allah tidak akan pernah beruntung. Mada'un qalil. Di dunia ini hanyalah kesenangan yang sedikit. Walahum adabun alim. Dan mereka nanti mendapat adab yang pedih. Wa alal ladhina hadu. Haramna ma qasasna alaika min qablu. Untuk orang-orang Yahudi. Kami haramkan yang asalnya halal seperti yang telah kami sampaikan kisahnya kepadamu sebelumnya. Wa ma dzalamnahum, kami tidak mendzalimi mereka. Walakin kanu anfusahum yadzlimun. Akan tetapi mereka sendiri yang mendzalimi diri mereka. Thumma inna rabbaka lilladzina 'amilus-su'a bijahalatin. Thumma tabu min ba'di dzalika wa aslihu. Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Kemudian, sesungguhnya Rabbmu menjanjikan untuk orang-orang yang berbuat jelek karena kebodohan. Kemudian bertobat sesudah itu dan memperbaiki dirinya. Sesungguhnya Rabbmu setelah itu maha pengampun, lagi maha penyayang. Qala Al-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir Al-Sa'di rahmatullah fi tafsirihi. Wa la taqulu lima tasifu al-sinatukum bil-kadhiba hadha halal wa hadha haram. Ay la tuharrimu wa tuhallilu min tilqai anfusikum kadiban wa iftira'an alallahi wa taqawulan alaih. Artinya, janganlah kalian mengharamkan dan menghalalkan sesuka diri kalian sendiri dengan mengatakan dusta atas nama Allah dan berkata yang dusta atas nama Allah. Litaftaru 'ala Allahil kadhib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. La fid dunya wala fil akhirah. Wala budda ayyudhirallahu khizyahum wa in tamatta'u fid dunya fa innahu mata'un qalil wa masirhum ilan nar wa lahum adabun alim. Dengan tujuan kalian berdusta atas nama Allah, sesungguhnya orang-orang yang berdusta atas nama Allah tidak akan beruntung, baik di dunia maupun di akhirat. Dan pasti Allah akan menampakkan kehinaan untuk mereka. Sekalipun mereka bersenang-senang di dunia, maka sungguh kesenangannya cuma sebentar. Dan tempat kembali mereka ialah neraka. Dan mereka mendapat adab yang pedih di sana. Fallahu ta'ala ma haram alayna illa al-khabithat. Tafadzulan minhu wasiyanatan angkul di mustaqdarin. Angkul di mustaqdarin. Allah Ta'ala mengharamkan kepada kita hanya yang menjijikkan, yang jelek-jelek saja. Sebagai bentuk karunia dari Allah. Dan untuk menjaga kita dari segala sesuatu yang menjijikkan. Wa ammal ladina hadu fa haramallahu alaihim tayyibat uhillat lahum bisababi zulmihim uqubatan lahum kama qassahu fi suratil an'am fi qawlihi wa 'alal ladina hadu haramna kulladhi dufrin kulladhi dufur wa min al-baqar wa min al-ghanam haramna 'alayhim shuhumahuma illa ma hamalat dhuhurahuma awil hayawa awil hawaya aw mahtalata bi adam dhalika jazainahum bi baghihim wa inna lasadiqun. Adapun orang-orang Yahudi, maka Allah haramkan untuk mereka makanan-makanan yang baik yang dihalalkan untuk mereka dengan sebab kedoliman mereka sendiri sebagai hukuman untuk mereka, seperti yang Allah kisahkan dalam surah Al-An'am dalam firman-Nya. Untuk orang-orang Yahudi, kami haramkan setiap yang berkuku, hewan yang memiliki kuku, dan juga sebagian sapi dan kambing. Kami haramkan untuk mereka gajihnya, kecuali gajih yang terkandung di punggung-punggung sapi dan kambing itu, atau yang berada di perut besar, atau yang tercampur dengan tulang. Itu adalah balasan kami untuk mereka dengan sebab kedoliman mereka. Dan sungguh kami akan selalu benar dalam menetapkan hukuman. Thumma inna rabbaka lilladzina amilus su'a bijahalatin. Thumma tabu min ba'di dhalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha laghafur rahim. Wa hadha khadun minhu libadihi ala taubati wa da'watun lahum ilal inabati. fa akhbara anna man amila su'an bi jahalatin bi aqibati ma tujanni alaihi walau kana muta'ammidan li dhanbi fa innahu la budda ayang kusama fi qalbi min al-ilmi waqta muqarafati dhanbi fa idza taba wa aslaha bi antaraka dhanba wa nadama alayhi wa nadima alayhi wa aslaha amalahu fa inna Allah yaghfiru lahu wa yarhamuhu wa taqabbalu taubatahu wa yu'ituhu ila halatil ula aw a'la minha. Kemudian sesungguhnya Rabbmu telah berjanji untuk orang-orang yang beramal kejelekan karena kebodohannya, kemudian bertobat setelah itu dan berbuat baik, maka sesungguhnya Rabbmu setelah itu Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ayat ini merupakan dorongan, anjuran dari Allah untuk hambanya agar segera bertaubat. Seruan untuk mereka agar segera kembali ke jalan yang benar. Allah kabarkan bahwa orang yang berbuat jelek karena kebodohannya, kebodohan dengan akibat pelanggaran yang ia lakukan, sekalipun dia sengaja berbuat dosa, maka pasti dia berkurang keilmuan yang ada di hatinya ketika melakukan dosa tersebut. Maka jika bertaubat dan berbuat baik dengan meninggalkan dosanya, menyesalinya, dan berbuat yang baik dengan amal soleh, maka sesungguhnya Allah akan mengampuninya, Allah merahmatinya, Allah menerima taubatnya, dan mengembalikan dia dalam keadaan seperti semula tanpa dosa atau yang lebih tinggi darinya. Wallahu ta'ala a'lam. Setelah kita membaca ayat yang ke-116 sampai 119 dalam surah An-Nahl dan juga penjelasan dari Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Hasyr As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, maka kita bisa mengambil beberapa faedah dari ayat-ayat tersebut. Fiha fawaid. Al-fa'idatul ula. Tahlilu ma haramahullah, tahlilu ma haramahullahu wa tahrimu ma ahallahullahu. Minal kabair. Li'annahu iftira'ul kadibi 'ala Allah. Menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, ini termasuk dosa besar karena termasuk dalam mengadakan perbuatan dusta atas nama Allah. Enggak masuk dosa yang sangat besar. Barakallahu fikum. Babi dihalalkan, padahal Allah mengharamkannya. Sapi diharamkan, padahal Allah menghalalkannya. Maka tindakan semacam ini termasuk dosa besar, termasuk membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Asalnya, faedah yang kedua. Al-iftira'u alallahi al-kadhibah. Al-iftira'u alallahi al-kadhibah. Fit-tahlil wa-tahrim. Min adatil Yahud. Min adatil Yahudi. Membuat kedustaan atas nama Allah dalam penghalalan dan pengharaman. Ini termasuk kebiasaan para orang Yahudi. Nah. Jadi mereka ini termasuk ahlul kitab yang terkenal seenaknya melakukan penghalalan dan pengharaman sekehendak hati mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak seperti yang mereka tetapkan. Itu semuanya mereka lakukan semata-mata al-ihtira' ala Allahil kadhib. Membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ats-tsalitsah, faedah yang ketiga. Anna Allah Ta'ala ma harrama alaina ilal khabithat tafadulan minhu wasiyanatan an kulli mustaqdarin. Anna Allah Ta'ala ma harrama alaina illal khabithati tafadulan minhu wasiyanatan an kulli mustaqdarin. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengharamkan makanan untuk kita kecuali pasti makanan itu jelek, menjijikan, ya, tidak menyehatkan. tujuannya adalah sebagai karunia yang Allah berikan kepada kita dan untuk menjaga kita agar tidak mengkonsumsi barang-barang yang kotor, menjijikkan, yang tidak menyehatkan. Nah, memang kalau kita melihat makanan-makanan yang Allah haramkan, kalau kita lihat dari sisi kesehatan, ya bukan semata-mata kelezatan ya, tapi kesehatan dan untuk manfaat bagi tubuh kita, maka dijumpai makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat berbahaya untuk kesehatan tubuh kita. Banyak mudaratnya. Nah, sedikit sekali manfaatnya. Bahkan kalau dibandingkan dengan makanan-makanan yang dihalalkan, jauh ya. Termasuk tingkat kelezatannya juga masih enak makanan-makanan yang Allah halalkan dibandingkan dengan makanan-makanan yang Allah haramkan. Oleh sebab itulah kita harus bersyukur dengan adanya nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita, yang mengatur pola makan kita untuk selalu menjaga agar makanan yang kita konsumsi benar-benar halalan thayyiban, halal dan menyehatkan, yang baik, baik kualitasnya, baik mutunya, halal dalam mencarinya, halal juga zatnya. Barakallahu fikum. Al-faidah itu Arabiah. Faedah yang keempat. Ammal ladzina hadu. Ammal ladzina hadu. Faharramallahu alaihimun tayyibatin. Uhillat lahum bisababi zulmihim uqubatan lahum. Adapun orang-orang Yahudi, maka Allah haramkan untuk mereka sebagian makanan yang baik yang dihalalkan karena kedoliman mereka, dan ini adalah hukuman untuk mereka. Nah, wahia kullu di dufurin. Wasuhumul bakar wal ghanam. Wasuhumul bakar wal ghanam. Makanan-makanan yang baik yang dihalalkan kemudian diharamkan untuk orang Yahudi sebagai hukuman itu ialah kullu di dhufur. Ya. Wa 'alal ladzina hadu haramna kullu di dhufur. Setiap hewan yang memiliki kuku. Nah, kalau punya kuku, apapun hewannya haram. Nah, dan gajih, sapi dan kambing. Wasuhumu al-baqar wal ghanam. Gajih sapi, gajih kambing. Ini asalnya halal untuk orang Yahudi, tapi kemudian Allah haramkan sebagai hukuman untuk mereka. Kecuali gaji itu nempel di bagian punggung kambing dan sapi itu. Ya, tulang-tulang iga ya. Nah, biasa tulang punggung. Tulang punggungnya ya. Atau gaji yang ada di al-hawayah. Yaitu di perut besar. Nah. Atau yang tercampur dengan tulang. Adapun gaji-gaji pilihan. Sapi dan kambing. Yang dikandung oleh sapi dan kambing. Selain yang disebutkan tadi. Maka haram untuk orang Yahudi. Nah. Padahal itu adalah gaji-gaji pilihan. Ya, gaji sapi, gaji kambing enak, ya. Nah. Bermanfaat. Asalkan tidak berlebihan. Semuanya itu asalkan tidak apa? Berlebihan. Ini khusus untuk orang Yahudi. Al-fa'idatu al-khamisah. Al-hathu al-taubah. Wad-da'watu ilal-inabah. Anjuran untuk segera bertaubat dan seruan untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, ini disebutkan setelah menjelaskan perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang dengan seenaknya sendiri melakukan at-tahlil wat-tahrim, menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maka Allah serukan untuk mereka dan juga yang lainnya segera bertaubat, segera bertaubat, dan diserukan untuk segera kembali ke jalan yang benar. Nah, baik, al-fa'idatu as-sadisa. Annalladina amil su'a bijahalatin ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا fa inna allaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yataqabbalu taubatahum. Wa yu'iduhum ila halatihim al-ula au a'la minha. Domirnya dirubah, jamak semua. Orang-orang yang berbuat jelek karena kebodohannya, kemudian bertaubat setelah itu dan melakukan amal sholih, memperbaiki amalnya, maka sesungguhnya Allah akan mengampuni mereka. Fa inna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum, dan akan memberi rahmat mereka. Wa yataqabbalu taubatahum, dan akan menerima taubat mereka. Wa yu'iduhum ila halatihim al-ula, dan akan mengembalikan mereka seperti semula, yakni sebelum berbuat dosa. Au a'la minha, atau Allah akan apa ini, mengembalikan mereka menjadi lebih tinggi derajatnya daripada sebelumnya. Baik. Al-faidah itu as-sabi'ah. Al-jahlu sababun. لفعل الذنب walau kana muta'ammidan lidzanbi, walau kana muta'ammidan lidzanbi, fa innahu la budda ayang kusama fi qalbi minal ilmi waqta muqarafati dzanbi. Walau kana muta'ammidan lidzanbi, fa innahu la budda ayang kusa ma fi qalbihi minal ilmi waqta muqarafati dzanbi. Kebodohan ini merupakan sebab dilakukannya perbuatan dosa. Jadi kebanyakan manusia melakukan dosa itu karena kebodohan mereka terhadap agama ini. Kalau ada yang bertanya, ada orang itu sudah taklim ini, taklim itu, sudah paham ini, paham itu, tapi berbuat dosa, maka jawabannya ini. Dan seandainya orang itu sengaja berbuat dosa, padahal dia tahu, bukan bodoh ya, tapi dia tahu, maka pasti ketika dia melakukan dosa itu, ilmunya itu berkurang dari hatinya. Maka ini disamakan dengan tindakan bodoh orang yang berilmu, karena melakukan dosa, menyerupai orang-orang yang memang bodoh, yang biasanya melakukan dosa. Ya, tapi sumbernya adalah al-jahal, kebodohan. Nah, begitu. Kepada umumnya, orang-orang yang melakukan dosa itu, mereka itu, ya itu, karena gak tahu, ya. Nah, gak paham, nah, ya kan? Pikirannya bisa-bisa aja, ya. Nah, safar, tapa mahram bagi perempuan, ya, biasa. Cepat tangan dengan yang tidak mahram, itu biasa, ya. Nah, lain-lain biasa, ya. Nah, itu adalah sebab utama ialah al-jahlu. Nah, kalau ada orang yang paham tentang itu semua adalah dilarang tapi melakukannya dengan sengaja, maka berarti ilmu yang ada di hatinya itu berkurang. Dia kembali menjadi apa ini? Orang yang melakukan sesuatu karena bodoh. Ketika berbuat dosa tadi itu, ya, mukarafati dan bi itu, ketika dia sedang melakukan dosanya tadi, itu ilmunya berkurang. Sama seperti dengan orang bodoh yang apa ini, melakukan dosa tanpa mereka sadari. Barakallahu fikum. Taib. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita jawab pertanyaannya setelah adzan isya. Nah, tafadhol. Ada pertanyaan, apakah bisa orang yang mencuri kemudian taubat tapi tidak bisa mengembalikan harta yang dicuri, lalu dia sedekahkan harta curian tadi atas nama orang yang dicuri karena tidak bisa menemukan orang itu untuk mengembalikan hartanya yang dia curi? Jadi pertanyaan adalah boleh apa tidak harta yang kita curi karena tidak bisa dikembalikan ke pemiliknya setelah kita taubat, terus kita sedekahkan atas nama orang itu. Wallahu ta'ala bissawab. Yang jelas harta itu adalah milik orang lain. Sehingga untuk mensedekahkannya atau menggunakannya tanpa izin, maka hal ini tidak bisa dibenarkan, ya. Nah, sebaiknya hartanya disimpan saja. Semoga Allah memberi kemudahan untuk bisa mengembalikan ke orang tadi. Ya, tapi kalau ternyata kita sudah berusaha semaksimal mungkin nggak menemukan orang itu, atau kalau tahu malah madharat, ya, orangnya tidak sekedar menerima uangnya tapi menjebloskan kita ke penjara atau yang lain, padahal kita sudah taubat. Nah, Maka untuk menghindari hal-hal tadi, ya mudah-mudahan Allah menerima apa yang kita lakukan tadi. Baik, kita sedekahkan atas nama orang itu. Karena bukan harta kita, berarti orang itulah yang dapat pahalanya. Atau mungkin dengan cara yang lain, ya, kita membantu kerabat-kerabat orang itu. Atau membantu orang tadi. Atau menyamarkan, nah yang paling penting, menyamarkan uang itu. Dalam artian, kita kasihkan ke orangnya, tapi kita samarkan kronologinya, ya, untuk menghindari mafsadah yang lebih afdol. Dikembalikan dengan cara yang tepat. Ini yang lebih baik. Karena memang itu haknya orang tadi. Nah, wallahu ta'ala bissawab. Apa hukum memakan buah pala? Pala pahit ya. Polo itu. Baik, selama tidak ada nas yang melarang, maka hukum asal semua buah-buahan itu halal, ya. Nah, jadi itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dihalalkan itu lebih banyak daripada yang diharamkan. Bahkan untuk buah-buahan itu hampir semuanya itu halal. Nah, sehingga kalian silakan untuk menikmatinya. Tapi kalau memang secara kesehatan naam bahwa dianggap membahayakan, maka sebaiknya dihindari. Atau mungkin karena baunya yang menyengat, ya. Nah, ini jangan dimakan ketika dekat-dekat waktu sholat. Atau paling tidak harus ada cara menghilangkan bau itu sebelum kita apa ini? Sholat. Atau hadir ke masjid untuk ikut sholat berjamaah. Wallahu ta'ala bissawab. Apa hukum makan telur hewan yang haram? Telur kucing misalkan. Ya, gak boleh, haram, ya. Nah. Telur singa, ya haram. Telur ular, nah, haram, ya. Jadi telur-telurnya masuk, ya. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala bissawab. Barakallahu fikum. Semoga Allah ta'ala menjaga kita semua, melindungi kita semua dari mara bahaya, dan semoga Allah ta'ala memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat. Amin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.